Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita kembali akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Amthalu fil Quran, dan kita masuk pasal yang baru, Mathalul Mu'min wal Kafir, perumpamaan antara mukmin dengan orang kafir, yang Allah ceritakan di surat Hud ayat 24. Qala al-musannifu rahimahullah Ibnu Qayyim mengatakan, wa minha qawluhu ta'ala mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri wal basiri was sami'. Hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. Setelah Allah menceritakan tentang kondisi mukmin dan tentang kondisi kafir, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan perumpamaan dua kelompok itu, yaitu antara mukmin dan kafir, kal a'ma wal asam. Orang yang pertama seperti orang yang buta dan tuli, sedangkan orang yang kedua, wal basiri was sami, seperti orang yang mendengar dan orang yang bisa melihat dan bisa mendengar. Hal yastawiyani masalah, apakah dua perumpamaan semacam ini sama? Afala tadhakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Jawabannya jelas berbeda. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut antara mukmin dan kafir seperti bainal hayyi wal mayyit, antara orang yang hidup dan orang yang mati. Fa innahu subhanahu wa ta'ala dzakara al-kuffara wa wasafahum bi annahum ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Allah Ta'ala menyebutkan orang kafir, dan Allah menyebutkan sifat mereka bahwa mereka itu ma kanu yastati'una as-sam'a, mereka tidak bisa mendengar, wa ma kanu yubsirun, dan mereka tidak bisa melihat. Ada di surat Hud ayat sebelumnya, yaitu ayat 20. ثم ذكر للمؤمنين ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح والإخبات إلى ربهم. Kemudian Allah menyebutkan tentang orang-orang mukmin, dan Allah menyebutkan sifat mereka. Mereka memiliki iman, berusaha beramal saleh, wal ikhbat, ikhbat bermakna tawadhu, dan tawadhu kepada Allah Ta'ala. Fawasafahum bi'ubudiyati zahiri wal batin. Maka Allah menyebut mereka orang-orang yang menjalankan ibadah baik lahir maupun batin. Ja'ala ahadal fariqaini kal'a'ma. Allah sebut kelompok yang pertama seperti orang yang buta, wal asam, dan tuli. Min haitsu kana qalbuhu a'ma an ru'yatil haq. Yaitu orang-orang kafir, mereka disebut orang yang buta dan tuli karena mereka buta untuk melihat kebenaran. Asamma an sima'ihi, dan tuli dalam mendengarkan kebenaran. Fashabbahat biman basarahu a'ma an ru'yatil haqqi al asya'a. Maka Allah Ta'ala menyerupakan dengan orang yang penglihatannya buta disebabkan karena dia tidak bisa melihat kebenaran. Wa sam'uhu asamma an sima'il aswat, dan Allah serupakan pendengarannya seperti orang yang tuli sehingga tidak bisa mendengar suara apapun. Wal fariqul akhar, sedangkan kelompok yang kedua, basirul qalbi, orang yang hatinya bisa melihat. Sami'uhu, dan dia juga bisa mendengar, hatinya bisa mendengar. Kabasiril aini wa sami'il udhuni, sebagaimana mata bisa melihat dan telinga bisa mendengar. Fatadammanatil ayatu qiyasain wa tamtsilain lil fariqain. Sehingga ayat ini berisi dua perumpamaan, dua permisalan untuk dua kelompok manusia. Tsumma nafat taswiyata 'anil fariqaini biqaulihi hal yastawiyani matsalan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan menyatakan bahwa jelas ini dua manusia yang berbeda. Hal yastawiyani matsalan? Apakah dua perumpamaan ini sama? Ya, maka jawabannya jelas berbeda. Sehingga pertanyaan di sini disebut dengan apa? Istifham ingkari. Pertanyaan namun tujuannya untuk pengingkaran. Coba kamu lihat ya. Ini ada api. Sifatnya seperti itu. Kalau disentuh rasanya panas. Ini ada es. Sifatnya seperti itu. Kalau disentuh rasanya dingin. Sama atau beda? Nah, apakah dua ini sama? Pertanyaan itu sebenarnya tidak perlu dijawab. Karena semua orang tahu ini jelas berbeda. Baik. Secara logika, semacam ini sangat mudah untuk dipahami. Sampai pun orang awam bisa tahu. Antara buta dengan orang yang bisa melihat, antara tuli dengan orang yang bisa mendengar. Tapi anehnya, tokoh liberal gak ngerti. Sehingga mereka punya anggapan, sebagai makhluk Tuhan, kita semuanya adalah sama di hadapan Tuhan. Maka tidak ada yang lebih unggul dibandingkan yang lain. Sehingga kita tidak boleh menyombongkan diri di hadapan orang lain. Kalimat ini salah atau benar? Hah? Kalimat akhirnya ini kelihatannya benar. Sehingga kita tidak boleh menyombongkan diri di hadapan orang lain. Tapi kalimat depannya jelas salah. Semuanya makhluk Allah. Muslim maupun kafir, tapi Muslim dan kafir jelas berbeda. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut orang Muslim, orang mukmin dengan khairul bariyah, dan Allah menyebut orang kafir dengan syarrul bariyah. Bagaimana mungkin itu bisa disamakan? Dan banyak sekali instansi di pemerintahan yang namanya agama itu dikesampingkan. Sehingga mereka menghargai agama itu sifatnya hanya terkait masalah ritual. Sedangkan masalah hukum yang berlaku pada undang-undang yang lain itu tidak diperhatikan. Ada salah satu aparat yang dia menyampaikan pertanyaan kepada saya, karena dia atasan ya. Dia bingung ketika punya bawahan yang punya masalah dengan keluarganya. Dia menyampaikan, kalau ada antara suami atau istri yang dulunya dia masuk Islam, kemudian salah satunya balik ke agama semula, balik Nasrani, suaminya balik Nasrani misalnya, terus gimana? Ya mereka harus dipisahkan, Pak. Wow, itu melanggar undang-undang kedisiplinan di sini. Nanti dianggap telah menelantarkan keluarga. Terus kalau cerai gimana? Wow, di sini susahnya luar biasa. Ini bukan menjadi alasan yang kuat untuk bercerai, yaitu beda agama, nikah beda agama. Karena di lembaga kami, yang namanya agama itu ya, aturan yang kesekian. Artinya agama dihormati, sehingga prajurit boleh sholat, boleh jumatan, dan dia dihargai untuk melakukan itu. Dan bahkan didirikan di situ ada masjidnya. Sebagaimana Nasrani juga dihargai, mereka punya gereja. Agama dihormati. Tapi untuk hanya sebatas masalah ritual. Namun yang kaitannya dengan aturan, nah itu yang tidak boleh. Sehingga kalau misalnya ada sengketa di antara sesama anggota, tapi latar belakangnya aturan agama, ini riba, tidak boleh. Wah, itu tidak digubris. Tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Nah itu salah satu di antara contoh. Mereka mendapatkan pendidikan bahwa antara Muslim dan kafir pada hakikatnya adalah sama. Karena kita diikat dengan nasionalisme, sementara latar belakang agama yang itu bisa misalnya mengganggu prinsip seperti ini maka harus dikesampingkan. Seperti suami istri yang beda agama, padahal mereka punya komitmen, pokoknya keluarga itu ya selesai satu saja sampai mati. Sehingga kalaupun terjadi permasalahan besar dalam sebuah keluarga, cekcok, gak karuan, cerai itu susah sekali. Dan kalau alasannya tidak kuat, itu hampir mustahil bisa, karena harus menunggu keputusan atasan. Baik. Dan masih banyak pemahaman yang lainnya yang ada di masyarakat kita disebabkan karena pengaruh besar paham liberalisme. Secara peta budaya kalau di Indonesia, wilayah-wilayah yang jarang tersentuh pesantren ya, seperti ya, daerah Jogja dan Jawa Tengah ya, tidak sebagaimana wilayah yang lebih banyak tersentuh pesantren seperti Jawa Timur. Suasana antara membandingkan nasionalisme dengan aturan agama itu beda. Kalau di sana ya, mereka sangat paham beda agama aturannya kayak gini, masalah mahram aturannya kayak gini, meskipun banyak pelanggaran di bawah. Tapi kalau seperti di daerah Solo, Klaten ya, dan daerah-daerah yang lebih banyak dipengaruhi oleh kejawen, nah prinsip nasionalisme yang lebih unggul dan aturan agama yang kemudian dikesampingkan. Akhirnya muslim dan kafir dianggap sama. Nanti kalau muslim punya acara, yang kafir ikut bantu. Kafir punya acara, muslim juga ikut bantu. Tayyib. Padahal dua permisalan ini adalah manusia yang jelas berbeda. At-Tabari dalam tafsirnya, saya kasih tambahan ya, menjelaskan tentang perumpamaan ini. Di referensi Anda tidak ada. Allah membuat permisalan dua kelompok manusia antara kafir dan mukmin. Sebagaimana orang yang buta yang tidak bisa menggunakan matanya untuk melihat, orang yang tuli yang tidak bisa mendengar sama sekali. Fakadzalika fariqul kufri, maka seperti itulah orang kafir. La yabsurul haqqa, dia tidak bisa melihat kebenaran. Fayatba'uhu wa ya'malu bihi, sehingga dia tidak bisa mengikuti apalagi mengamalkannya. Wong dia enggak ngerti. Li syughlihi bi kufrihi billah, karena dia disibukkan dengan kekufurannya kepada Allah. Dia terhalangi untuk mendapatkan kebenaran karena dia kufur kepada Allah Ta'ala. Wa ghalabati khidlanillahi alaih, dan dia tertutupi dengan kondisi Allah Ta'ala tidak menolong mereka dan tidak memberikan hidayah kepadanya. Allah biarkan mereka. La yasma'u da'illah ilar rasyad, maka dia tidak pernah mendengar penyeru Allah yang mengajak kepada jalan yang lurus. Fayujibuhu ilal huda fayahtadi bihi, kemudian dia meresponnya sehingga bisa mengikuti hidayah itu. Fahuwa muqimun fi dhalalatihi, sehingga dia tetap berada dalam kesesatannya. Yataraddadu fi hayratihi, dan dia bingung dalam kebingungannya. Kelompok yang kedua adalah as-sami'ul basir, mereka adalah orang-orang mukmin. Dia bisa melihat hujjah yang Allah turunkan dan dia mengakui semua dalil yang menunjukkan tentang keesaan Allah dan berlepas diri dari sesembahan dan sekutu-sekutu untuk Allah. Dia mengakui kenabian para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dia mendengar penyeru Allah dan berusaha untuk meresponnya dengan baik, dan dia mengamalkan ketaatan kepada Allah. Nah, bisa melihat dan bisa mendengar seperti ini kembali kepada apa? Hidayah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena itulah bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memohon kapada Allah agar apa, Pak? Ditunjukkan yang benar sebagai kebenaran dan ditunjukkan kebatilan sebagai kebatilan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Betapa butuhnya kaum muslimin dan umat manusia dengan doa seperti ini. Ya Allah, tampakkanlah kebenaran. Tidak hanya itu, tampakkan kebenaran sebagai kebenaran. Karena ada orang yang melihat kebenaran dianggap kebatilan. Melihat kebenaran dianggap kebatilan. Warzuqna ittiba'ah, dan mudahkan kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkan kepada kami kebatilan. Tidak hanya itu, jadikan dia dalam penampakan kami, dalam penglihatan kami sebagai kebatilan. Karena ada orang yang melihat kebatilan sebagai kebenaran. Dia lihat ini kebatilan, tapi dibela dan dianggap sebagai kebenaran. Warzuqna ijtinabah, dan anugerahkanlah kepada kami untuk bisa menjauhinya. Itu sama dengan kita mohon kepada Allah kesempurnaan bisa melek dan kesempurnaan bisa mendengar. Sebagaimana kemampuan indera bisa turun disebabkan apa? Disebabkan apa? Kondisi kesehatan yang menurun. Orang itu kalau lagi pilek cumpleng. Tahu cumpleng, Pak, ya? Nah, akhirnya pendengarannya enggak maksimal, terganggu sistem THT-nya. Ya, tenggorokannya gangguan, hidungnya gangguan, nanti telinganya ikut gangguan. Akhirnya dengarnya mungkin enggak semaksimal ketika dia dalam kondisi sehat. Manusia ketika dalam kondisi sakit, awake panas, ya, mungkin matanya capek, enggak kuat melek lama. Sehingga diminta untuk membaca buku, baca Al-Quran, ya. Satu ayat sudah merem. Dia enggak kuat lama-lama. Pendengarannya, penglihatannya ketika dipakai melihat gampang lelah. Demikian pula ketika orang punya penyakit dalam hati. Maka kekuatan mendengarkan kebenaran, kekuatan melihat kebenaran juga bisa turun. Sehingga kita minta kepada Allah agar menyehatkan dua sumber ilmu ini. Pendengaran yang sehat, yang dimaksud adalah mampu mendengar kebenaran dengan baik, dan penglihatan yang sehat sehingga mampu melihat kebenaran dengan baik, disebabkan karena hati yang sehat. Karena kita menjaga pendengaran dan penglihatan dengan cara kesehatan fisik, sebagaimana orang menjaga pendengaran dan penglihatan dalam melihat kebenaran dengan cara menjaga kesehatan hati. Tayyib. Selanjutnya kita akan beralih ke permisalan berikutnya. Faslun, pasal. Permisalan bahwasanya orang musyrik itu seperti apa? Al-ankabut, seperti laba-laba yang membuat rumah. Fungsi rumah itu apa? Fungsi rumah itu apa? Untuk dijual. Itu bakul properti. Apa fungsi rumah? Apa fungsi rumah yang paling utama? Sebagai tempat berlindung. Nah, sehingga kenapa Allah membuat perumpamaan orang musyrik itu ibarat seperti al-ankabut, seperti laba-laba yang membuat rumah, karena melihat fungsi rumah. Wa minha qauluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, yang dimaksud wali di sini adalah sebagai sesembahan. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, tempat bergantung. Karena orang itu mau menyembah ketika dia merasa sangat butuh. Dan dia yakin yang disembah ini bisa memberikan kebutuhannya. Makanya dijadikan sebagai tempat bergantung. Kama salil ankabut ittakhadat baita. Sebagaimana layaknya laba-laba yang membuat rumah. Dia berharap rumahnya bisa melindunginya. Padahal antara laba-laba dengan rumahnya itu kuat mana? Kuat mana? Hah? Kuat? Kuat laba-laba. Kenapa? Karena dia yang bikin rumah ya. Baik. Seperti laba-laba yang membuat rumah. Wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Dan rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Laukanu ya'lamun, andaikan mereka mengetahui. Fadzakara subhanahu annahum du'afa. Maka Allah Ta'ala menyebutkan bahasanya mereka, orang kafir itu lemah. Sebagaimana layaknya laba-laba. Ya. Disentil, mati, digencet, penyet. Sehingga dia adalah makhluk yang lemah. Wa anna alladhina takhaduhum awliya ad'afu minhum. Dan Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan sebagai sesembahan lebih lemah dibandingkan mereka. Laba-laba dengan rumahnya lebih lemah, laba-laba lebih lemah rumahnya. Fahum fi dha'fihim, maka mereka dalam kondisi lemah seperti itu. Wa ma qasaduhu minhu ittikhadal awliya'i kal ankabut ittakhadat baitan. Sementara tujuan mereka dengan menjadikan Tuhan selain Allah sebagai sesembahan itu ibarat laba-laba yang membangun rumah. Wa huwa auhanul buyuti wa ad'afuha, padahal itu adalah rumah yang paling lemah. Wa tahta hadzal matsal, sehingga pelajaran yang bisa kita ambil di balik permisalan ini. Anna haula'il musyrikin, bahasanya orang-orang musyrikin itu. Ad'afu ma kanu hina takhadhu min dunillahi awliya. Kondisi yang paling lemah adalah ketika mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Falam yastafidu biman ittakhadhuhum awliya'a illa dha'fa. Maka mereka tidak bisa mendapatkan manfaat apapun terhadap makhluk yang mereka jadikan sebagai Tuhan kecuali hanya semakin menambah kondisi lemah mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan. Selanjutnya beliau menyebutkan tiga ayat yang menunjukkan bahasanya orang musyrik itu manusia yang paling lemah. Pertama, firman Allah Ta'ala di surat Maryam ayat 81-82. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan agar mereka punya kekuatan. Kalla, sebaliknya, sekali-kali tidak. Sayakfuruna bi'ibadatihim, nanti mereka akan mengingkari penyembahan yang mereka lakukan. Wa yakununa 'alaihim didda, dan nanti mereka akan menjadi musuh bagi Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Dan nanti orang musyrik itu akan menjadi musuh bagi Tuhan yang mereka sembah. Ini ada di surat Maryam ayat 81-82. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman di surat Yasin ayat 74-75. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan agar mereka mendapatkan pertolongan. La yastati'una nasrahum, padahal Tuhan itu tidak bisa menolong mereka. Wahum lahum jundum muhdorun, dan nanti Tuhan itu akan menjadi pasukan yang dihadirkan untuk mereka. Sehingga nanti semuanya akan dihadirkan oleh Allah Ta'ala di hadapan para penyembahnya, sebagaimana penyembahnya juga dihadirkan oleh Allah di hadapan para Tuhannya. Wa qala ba'da an dzakara halakil umamil musyrikin. Allah juga berfirman setelah Allah menyebutkan kebinasaan umat-umat musyrikin. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Allah tidak pernah, aku tidak pernah mendzalimi mereka, namun mereka lah yang mendzalimi diri mereka sendiri. Fama agnat anhum alihatuhum alihatuhumul lati yad'una min dunillahi min syai. Tuhan-tuhan selain mereka sama sekali tidak memberikan manfaat. Tuhan-tuhan yang mereka mintai doa selain Allah sama sekali tidak bisa memberikan manfaat untuk mereka. Lamma ja'a amru rabbik, ketika telah datang ketetapan Allah Ta'ala. Wa mazadahum ghaira tadbib, dan Tuhan itu tidaklah menambah kondisi mereka kecuali tadbib, kecuali kebinasaan. Ini ada di surat Hud ayat 101. Fahadhihi arba'atu mawadhi'a fil Qur'an. Maka ini adalah empat ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Tadullu ala, yang menunjukkan, anna man ittakhadha min dunillahi waliyan yata'azzazu bihi, bahwa orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan dan dia merasa mendapatkan kekuatan darinya, wa yatakatsaru bihi, dan merasa bisa mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan darinya, wa yastansiru bihi, dan berharap nanti bisa mendapatkan pertolongannya, lam yahsul lahu bihi illa didda maqsudihi, maka dia tidak mendapatkan apapun kecuali kebalikannya, kecuali kebalikan dari keinginannya, sehingga dia gagal untuk mendapatkan keinginannya. Di saat yang sama dia justru mendapatkan kebalikannya. Baik, Allah membuat perumpamaan seperti ini untuk menunjukkan bahasanya orang musyrik, mereka tidak mendapatkan seperti yang mereka inginkan, tapi justru mereka mendapatkan sebaliknya. Orang musyrik itu apakah merasa bangga dengan Tuhannya? Oh, jelas sekali. Dan dia sangat berharap nanti bisa dapat pertolongan dan syafaat dari Tuhannya. Seperti doktrinnya orang-orang Nasrani. Tenang saja Bapak Ibu, ya, karena nanti kita akan diselamatkan oleh Sang Juru Selamat. Harapan itu selalu ada dalam dirinya. Sebagaimana kita punya harapan nanti mendapatkan syafaat dari A, syafaat dari B, atau dikasih oleh Allah masuk ke dalam surga. Semua manusia yang punya keyakinan besok akan ada kehidupan yang kedua, dia punya harapan itu. Yang kedua, orang musyrik juga punya harapan dengan menyembah si A atau si B, nanti bisa semakin memperlancar rizkinya, bisa semakin memperlancar karirnya, dan seterusnya. Makanya tidak ada orang yang menyembah apapun kecuali dia punya harapan. Mereka yang menyembah Allah punya harapan, mereka yang menyembah selain Allah juga punya harapan. Sehingga gak mungkin dia sampai keluarkan dana banyak, mengeluarkan waktu yang banyak, lalu berangkat ke kuburan A, kuburan B, capek, waktunya terkuras, tenaganya hilang, duitnya juga kalong, duitnya berkurang. Lalu ingin dapat apa? Oh, di sini adalah sumber rezeki saya, ini adalah sumber karir saya, ini, dan seterusnya. Begitu mereka berharap seperti itu, Allah Subhanahu wa taala membaliknya. Sehingga mereka tidak mendapatkannya, tapi justru apa? Mendapatkan tadbib, kebinasaan. Mereka mendapatkan kerugian. Karena itulah orang-orang musyrikin Quraisy, mereka sangat bangga dengan Tuhannya. Sehingga pada waktu perang Uhud terdengar berita Nabi Muhammad SAW terbunuh. Begitu berita itu tersebar, orang musyrikin gak yakin, sahabat juga gak yakin. Tapi perang tiba-tiba tegang. semuanya diem, langsung balik ke masing-masing posisi. Orang musyrik gak yakin kalau Muhammad terbunuh. Orang muslim juga bingung, betul gak Nabi SAW terbunuh? Tapi semuanya semuanya pada diem-dieman. Yang awalnya berkecamuk, tiba-tiba balik, diem. Lalu Abu Sufyan sebagai pimpinan musyrik atau muslim? Musyrik. Ketika itu beliau belum masuk Islam, dia teriak, innalanal uzza wala uzza lakum. Kita punya uzza dan kalian gak punya uzza, makanya kita menang. Lalu dia tanya, hal minkum Muhammad? Di tengah kalian ada gak Muhammad? Umar mau jawab, ditahan oleh Nabi SAW, jangan jawab, biarkan dalam kondisi tetap bingung. Hal minkum Abu Bakar? Di tengah kalian ada gak Abu Bakar? Umar mau jawab, karena Nabi SAW bersama Umar, di situ ada Abu Bakar, ditahan, jangan jawab. Hal minkum Umar? Adakah di tengah kalian Umar? Gak boleh jawab, tetap diam. Sehingga tetap dibuat tegak. Begitu dia mengatakan lanal uzza wala uzza lakum, Nabi SAW baru meminta kepada Umar, ajib, jawab. Apa yang harus kami jawab? Allahul a'azzu a'zam. Allah zat yang paling perkasa dan paling mulia. Sehingga ketika itu yang dibanggakan Tuhannya. Saling membanggakan Tuhan. Demikian pula orang-orang Nasrani ketika perang salib, mereka bawa apa? Salib yang sangat besar. Wah. Seperti peristiwa perang apa itu? Qadisiyah atau enggak sana. Dalam peristiwa perang itu sahabat menyebutkan, kami itu mendengar dawiyun nahl, seperti kadawiyun nahl, seperti suara lebah. Disebabkan ternyata para pastor itu ikut mengawal pasukan dan mereka baca Injil. Wah. Itu ketika pokoknya perang antara Muslim dan Nasrani di zaman Umar, kalau bukan di zaman Abu Bakar. Sehingga kaum Muslim itu melihat jumlah pasukan Nasrani yang banyak, ditambah para pastor-pastor dan pendeta, orang-orang yang rajin ibadah di kalangan Nasrani, sambil menyuarakan Injil. Kami seperti melihat ada suara lebah dengan membawa salib yang besar. Kebanggaan mereka Tuhannya. Tayyib. Dan itu dimiliki oleh semua orang yang punya agama. Mereka akan punya harapan terhadap agamanya, punya harapan terhadap Tuhan yang mereka sembah. Wa fil Qur'ani aktsaru min dzalika. Dan dalam Al-Qur'an Allah menyebut banyak permisalan selain di atas. Wa hadza min ahsanil amsal. Dan ini merupakan permisalan yang paling bagus. Wa adalliha ala butlani syirk. Dan yang paling jitu untuk menunjukkan kebatilan syirik, wa khasarati sahibihi wa husulihi ala diddi maqsudihi. Dan kerugian yang akan dialami oleh pelaku syirik, dan mereka akan mendapatkan kebalikan dari apa yang mereka harapkan. Fa'inkila. Lalu di sini ada pertanyaan. Coba dilihat surat Al-Ankabut ayat 41 ya. Di akhir surat Al-Ankabut ayat 41 Allah mengatakan lau kanu ya'lamun. Sesungguhnya rumah yang paling lemah itu seperti adalah rumah laba-laba. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Fa'inkila, jika ada yang bertanya, fahum ya'lamun, orang musyrik itu tahu, inna anna auhanal buyuti baitul ankabut. Kalau rumah yang paling lemah itu rumah laba-laba. Fakaifa nafa ilma dhalika biqaulihi lau kanu ya'lamun. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala meniadakan pengetahuan mereka bahwasanya rumah laba-laba itu rumah yang paling lemah, yaitu di akhir ayat. Orang kafir yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan itu seperti laba-laba yang membuat rumah, dan rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba, andaikan orang kafir itu tahu. Kalimat ini mengisyaratkan apa? Orang kafir enggak tahu kalau rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Ya, maka di bagian akhir pembahasan Ibnu Qayyim mempertanyakan itu. Bukankah mereka itu tahu kalau rumah yang paling lebay itu, rumah yang paling lemah itu rumah laba-laba? Kenapa di ayat ini ditiadakan? Fal jawab, maka jawabannya. Annahu subhanahu lam yanfi anhum ilmahum biwahni baitil ankabut. Allah tidaklah mengingkari kalau mereka itu mengetahui bahwasanya rumah laba-laba adalah rumah yang paling lemah. Wa innama nafa'anhum ilmahum bi anna ittikhadahum awliya'a min dunihi kal ankabut ittakhadat baita. Namun yang Allah ingkari adalah mereka itu enggak punya ilmu. Yang Allah jelaskan di sini adalah mereka itu enggak punya ilmu bahwa menjadikan selain Allah sebagai Tuhan itu ibarat laba-laba yang membuat rumah. Falau alimu dzalika lama fa'alu. Andaikan mereka tahu itu, tentu mereka tidak akan melakukannya. Walakin dhannu, tapi mereka punya dugaan, annattikhadahumul awliya'a min dunihi tufiduhum izzan wa quwwah. Tapi mereka punya dugaan bahasanya menjadikan selain Allah sebagai Tuhan akan membuat mereka semakin kuat dan semakin perkasa. Nah, senjatanya diisi dulu Pak ya, gantung, ya, gantung. Kemudian topo. Ya. Dalam rangka apa? Mengisi senjata. Sebelum perang, topo dulu. Dan dia berharap dengan cara seperti itu nanti dia bisa mendapatkan kekuatan. Makanya tidak ada orang yang, atau kita bisa saksikan ya, orang-orang yang merasa punya tenaga dalam itu sombong di hadapan masyarakat. Orang wedi, wah saya sudah pernah ke Alas Purwo, ya, itu hajinya para dukun. Dan katanya itu kan yang paling tinggi ya. Di mana Alas Purwo? Banyuwangi. Pokoknya kalau sudah sampai di Alas Purwo itu yang paling tinggi ya, derajatnya. Jadi dia merasa aman, merasa paling hebat karena menganggap kalau dirinya apa? Punya kekuatan. Fakanal amru bi khilafi ma dhannu. Ternyata sebaliknya yang terjadi. Nah, keyakinan mereka akan mendapatkan kekuatan itu ada di dunia dan ada di akhirat. Di dunia mereka punya harapan, kalau saya melakukan seperti ini, bertapa, semedi, atau mencari bantuan jin, nanti dia bisa mendapatkan pertolongan ketika di dunia. Dan di akhirat mereka berharap nanti diselamatkan karena dapat syafaat. Diselamatkan oleh Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Baik. Orang Nasrani itu yang mana? Yang kedua. Mereka tidak punya anggapan kalau saya rajin mendekat kepada Yesus maka nanti saya akan jadi sakti. Mereka kelihatannya gak punya anggapan kayak gitu. Yang punya anggapan itu Muslim yang datang ke sini kemudian minta dikasih kesaktian ya, minta senjata sehingga punya ilmu kanuragan. Itu rata-rata yang punya latar belakang apa? Beragama Islam. Baik, makanya kesyirikan orang Muslim itu lebih banyak ke arah mencari keuntungan dunia. Karena mereka yakin kalau di akhirat sudah ditanggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti dapat syafaat. Sehingga syirik mereka itu lebih banyak orientasinya untuk mencari keuntungan dunia. Nanti jadi kuat, nanti jadi sakti atau pesugihan dan seterusnya. Sedangkan kesyirikan orang musyrik terutama yang beragama samawi itu lebih kepada orientasi akan ditolong Tuhannya besok di hari kiamat. Ya. Baik, ya dua-duanya musyrik. Meskipun kita tidak menimbang mana yang lebih parah dibandingkan yang lain. At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, yaqulu ta'ala dzikruhu mathalul ladzina ittakhadzul alihata wal awthana min dunillahi awliya. Perumpamaan orang yang menjadikan Tuhan dan berhala sebagai Tuhan selain Allah, mereka mengharapkan pertolongannya, manfaatnya ketika mereka butuh, dalam kondisi mereka fi dha'fi ihtiyalihim, dalam kondisi mereka sangat lemah. Wasu'i ikhtiyarihim li anfusihim, dalam kondisi ketika mereka salah milih untuk diri mereka. Itu perumpamaannya seperti laba-laba yang sangat lemah, ya, sehingga dia tidak bisa melindungi dirinya dan membuat rumah untuk dirinya sendiri. Kaima yukinnuha, sesuai dengan cara yang dia lakukan. Makanya orang menyembah Tuhan selain Allah itu tata caranya gimana? Ya enggak beda. Sehingga di sini dengan di sana beda. Kalau di kuburan sini mas, kamu bawa beras kuning, kayak bawang berambang. Tapi kalau di sini yang dibawa ayam cemani. Kalau yang di sini yang dibawa pitik walik. Nanti di sini itu beda-beda. Loh kok ada tata cara yang beda-beda, itu sing ngajari sapa? Ya sebagaimana laba-laba. Laba-laba itu buat rumah, aturannya gimana? Ada arsiteknya enggak? Enggak ada. Ya pokoknya sak karepe dhewe sing penting dadi. Walam yughni anha syai'a inda hajatiha ilaihi. Ketika dia butuh pelindungan terhadap rumah itu, ternyata dia enggak bisa melindungi sama sekali. Maka seperti itu pula orang-orang musyrikin, mereka tidak mendapatkan manfaat hina nazala bihim amrullah, ketika ketetapan Allah sudah turun, hukuman Allah turun kepada mereka. Wa halla bihim sukhtuhu awliya'ahum alladhina takhaduhum min dunillahi syai'a. Dan Allah Ta'ala menghalangi mereka ketika mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, sehingga mereka tidak bisa menghalangi untuk mendapatkan murkanya Allah Ta'ala. Mereka tidak bisa menolak ketika Allah Ta'ala mendatangkan kemurkaannya disebabkan ibadah yang mereka lakukan kepada selain Allah. Wallahu a'lam. Tayyib. Selesai di pasal perumpamaan orang kafir seperti laba-laba yang membuat sarang. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas perumpamaan orang kafir terhadap amal baik yang mereka kerjakan. Kalau yang tadi kita bahas interaksi orang kafir dengan Tuhannya, kalau besok insyaallah yang akan kita bahas adalah amal baik orang kafir, kemudian Allah buat perumpamaan apa yang akan mereka dapatkan dari itu. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.